Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita persembahkan selalu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb penguasa dan pemelihara semesta alam, yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat ini untuk bersama-sama mengingat Allah, berzikir, memperdalam pengetahuan kita akan hak-hak dan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana sebesar-besar kewajiban yang harus kita berikan kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin adalah dengan kita mentauhidkannya, mengesakan seluruh peribadahan hanya kepadanya. Seperti tema yang sekarang dan terus akan berkelanjutan kita bahas bersama, yaitu tentang permasalahan at-tauhid. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga rahmat Allah selalu menyertai kita dan ampunan Allah selalu melimpah kepada kita, dan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu mendapatkan keridhaan darinya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang permasalahan tauhid rububiyah. Yang inti dan makna dari tauhid rububiyah ini adalah seseorang hamba dituntut untuk meyakini, mengetahui akan keberadaan wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahwasannya Allah lah pencipta seluruh makhluk, pencipta seluruh alam dan seisinya, dan bahwasannya Allah lah yang mengatur dan memelihara segala apa yang telah Dia ciptakan dari alam semesta ini dengan segala isinya, baik yang di bumi maupun di langit, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah lah yang melimpahkan rizki, Allah lah yang menjaga kita, dan semua itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang bisa kita singkat pengertian tauhid rububiyah itu adalah dengan ifradullahi bi af'alih, mengesakan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya katakan, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rizki kepada kita, memelihara seluruh ciptaannya dan yang menjaga seluruh ciptaannya dan yang mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Dan seorang hamba tidak cukup hanya dengan mengakui tauhid rububiyah. Karena iblis pun mengakui tauhid rububiyah seperti sudah kita jelaskan. Fir'aun pun mengakui tauhid rububiyah. Kaum musyrikin di zaman Nabi Nuh maupun kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga adalah orang-orang yang mengakui tentang tauhid rububiyah seperti bukti-bukti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian orang Yahudi dan Nasara juga meyakini akan tauhid rububiyah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengklaim di dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab Yahudi dan Nasara, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya abada, selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah sejelek-jelek manusia dan kembali ke sejelek-jelek tempat yang Allah sediakan, karena mereka adalah orang yang tidak mau mengikuti aturan, tata cara, prosedur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengikuti aturan main Allah dalam tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah turunkan Rasulullah, Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi mereka, pengarah bagi mereka untuk menunjukkan dan mengarahkan bagaimana tata cara yang benar dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan perintah dan aturan Allah, sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan oleh hawa nafsu kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dan ini adalah merupakan bentuk tauhid atau macam tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Jadi ketika kita mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Keberadaan Allah sebagai sang pencipta, pemberi rezeki tidak cukup. Karena harus disertai dengan penghambaan yang sempurna hanya kepada Rabb Allah tabaraka wa taala semata, dan mengikuti tata cara peribadahan, tata cara aturan, melaksanakan syariat yang telah Allah wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baru dikatakan sebagai seorang muslim. Seperti itu. Makanya definisi tauhid uluhiyah adalah ifradullah bi af'alil ibad. Mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Tauhid rububiyah antum bedakan. Ifradullah bi af'ali Allah. Ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah dengan perbuatannya sebagai zat yang paling berhak menyandang nama ketuhanan. Tapi kalau tauhid uluhiyah adalah ifradullah bi af'alil ibad. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita. Mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Artinya apa? Kita beribadah hanya kepada Allah, mengesakan seluruh ketaatan peribadahan hanya kepada Allah, mengarahkan seluruh aturan dan tata cara dalam melaksanakan syariat Islam tidak kita tunaikan kecuali hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Tauhid uluhiyah, saudaraku sekalian, adalah mengesakan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan para hamba yang mereka lakukan dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah dan diwahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti doa. Doa kita untuk siapa? Dan kepada siapa kita panjatkan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sholat yang wajib, yang lima waktu, dalam setiap rokaat kita membaca surat Al-Fatihah yang diantara isinya adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah aku menyembah, dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan diwahyukan kepada nabinya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan, perlindungan di masa senang maupun sulitku, bahagia ataupun susahku. Tempat kembali kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada satu benda terkecil, makhluk terkecil di bumi ini kecuali Allah melihat, mengintai, dan mengetahui pergerakan. Tempat kembali kita adalah Allah. Ketergantungan kita mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Ikhlas kita berikrar dan membaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus as-samad. Apa itu arti samad? Tempat bergantungnya seluruh makhluk, karena kita membutuhkan Allah dan kita ini adalah milik Allah. Kita ini yang menciptakan Allah, yang memberikan rizki Allah. Tidak ada satu jengkal atau ukuran yang lebih kecil, satu senti, atau tidak ada setiap jam, setiap menit, ataupun setiap sekon, atau yang lebih kecil dari hitungan sekon. Tidak pernah kehidupan kita lepas dari intian Allah dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, berdoa, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Mau minta pertolongan, senang, susah, bahagia, kesulitan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah siyogianya kita sebagai seorang hamba, tempat pengaduan kita yang pertama kali sebelum kita mengadu kepada manusia, kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan enggak boleh kita mengadu kepada manusia, cari solusi. Siapa tahu Allah berikan kemudahan kepada kita melalui nasihat saudara kita sesama muslim. Selama kita ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling menolong dalam kebaikan dan mencari ketakwaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mintanya langsung kepada Allah tanpa pakai perantara. Berdoa langsung kepada Allah tanpa pakai koneksi. Dan cara-cara yang lain yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Sholat kita untuk siapa dan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qul inna salati, katakan semuanya salatku, wa nusuki, korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillah. La syarikalah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi dan kita arahkan seluruh peribadahan kita. Wa bidzalika umirt. Dan demikianlah kita diperintahkan sebagai seorang hamba. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabb penguasa semesta alam. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan jadilah kita sebagai orang yang pertama kali berislam. Apa artinya? Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara penuh bongkoan untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam peribadahannya. Wal inqiyadulahu bitta'ah, patuh, tunduk, melaksanakan aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu syirk wa ahli, dan menjauhi perbuatan syirik dan pelakunya. Inilah makna Islam. Nazar kita untuk siapa? Bolehkah seorang bernazar dengan kemaksiatan atau bahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Bernazar dalam hal kemaksiatan itu sudah haram, apalagi bernazar kepada selain Allah, atas nama selain Allah, menyembelih, berkurban. Untuk makan pribadi aja sembelihan kita harus disembelih dengan nama Allah. Bagaimana berkorban dengan sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Takut kita, khauf, yang merupakan ibadah hati. Raja, rasa harap kita yang termasuk ibadah hati. Tawakal kita yang termasuk ibadah hati. Ikhlas kita, sabar kita. Semuanya untuk siapa dan kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadi, saudaraku sekalian, hendaknya seorang hamba meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang memiliki keuluhiyahan. Apa keuluhiyahan? Ketuhanan atas semua ciptaan. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat uluhiyah ini. Ketuhanan atas seluruh makhluknya, atas seluruh ciptaannya. Dan dialah yang berhak untuk disembah. Maka kita sebagai seorang hamba mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah, dan tidak memalingkan sesuatu apapun dari bentuk-bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barang siapa memalingkan hal atau salah satu dari bentuk peribadahan, walaupun hanya berkorban dengan seekor lalat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah musyrik dan kafir. Sebagaimana kisah, ya kan, di dalam hadis yang disebutkan, dua orang yang melakukan perjalanan kemudian dihalangi oleh orang-orang tidak baik, atau bisa katakan penyamun, atau orang-orang yang ingin menjatuhkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tidak dipersilahkan untuk berjalan kecuali syaratnya satu, berkorban dengan seekor lalat. Yang satu mengatakan, paling lalat lah, kenapa sih? Ternyata Allah ambil nyawanya, Allah cabut dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, walaupun hanya dengan seekor lalat. Tapi yang satunya tidak mempertahankan diri, lah, walaupun seekor lalat, walaupun semut, walaupun proton dan elektron, suami istri yang terkecil yang Allah ciptakan, kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Mu'minun ayat 117, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ بِهِ لَهُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, dan barang siapa menyembah ilah yang lain, Rabb yang lain, Tuhan yang lain di samping Allah tabaraka wa ta'ala, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu perintah pun yang memerintahkan baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, karena penyembahan hanya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sungguhnya perhitungannya ada di sisi Allah, di sisi Rabbnya. Kalau dia bisa bertaubat sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, alhamdulillah. Atau sebelum matahari terbit dari barat. Tapi kalau ideologi syiriknya di bawah ini mati, ah ini yang gawat. Yang akan menyebabkan kekekalan di dalam api neraka. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, tauhid inilah yang banyak diingkari dan ditentang oleh orang-orang kafir. Karena seperti pernah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama? Karena perbuatan syirik pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh mendapatkan misi dari Allah untuk memberantas, mengarahkan manusia, memberikan pencerahan dan penerangan kepada manusia tentang kejahatan perbuatan syirik. Dan mengatakan kepada mereka bahwasanya inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya syirik itu adalah merupakan sebesar-besar perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba tergantung kepada sesama makhluk seperti dirinya yang diciptakan juga oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membentuknya, Allah yang mengatur dan memeliharanya. Bagaimana seorang hamba tergantung kepada sesama makhluk, meninggalkan yang menciptakan makhluk? Bagaimana seorang tergantung kepada hamba lain, sesama manusia, dengan keyakinan bahwasanya orang tersebut bisa mendatangkan rezeki, memberikan kekayaan, melancarkan, ya kan, rezekinya dan dagangnya dengan syarat-syarat, sehingga pertama kali buka toko, ya kan, sudah megang beberapa uang, 100.000, gambar Soekarno ya, betul kan, Soekarno Hatta yang 500 masih gambar monyet enggak? Lama enggak megang duit Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan, sudah megang beberapa macam pecahan, kemudian pertama kali dibuka apa yang dilakukan? Berkah. Di apa istilahnya, kayak dicipretkan, apa, ditempelkan. Ya kan? Apa disawerkan ke barang-barang dagangannya. Plak. Ya kan? Belum lagi ada ruatan-ruatan tertentunya. Karena yang disyaratkan oleh dukunnya seperti itu. Nah, kalau dukun tersebut bisa memberikan kekayaan, maka dia dulu yang dapat kekayaan, dia dulu yang akan meraup kekayaannya. Enggak ada manusia enggak doyan duit. Enggak ada manusia enggak doyan dunia. Kata Rasulullah, kalau manusia disediakan emas sebanyak kebun, sebanyak wadi, sebanyak oase, kemudian ditawari lagi, nih ada emas sebanyak itu juga, ada yang ngomong nggak mau, udah cukup, ada mesti semuanya, semua. Sedangkan kita tahu sifat pemberian rizki, pengucuran rizki cuma datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita makan, rizkinya dari Allah, yang Allah lewatkan melalui kita. Seorang istri yang berkarir di rumahnya, duduk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tidak dilarang seorang wanita di dalam Islam untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Mau sampai jadi S1, S2, S3, atau Prof 1, Prof 2, Prof 3, enggak apa-apa. Tapi karir yang paling utama, bagaimana dia bisa mencetak generasi Islam, anak-anaknya, menjadi anak-anak yang berkualitas, bukan dilepaskan di jalan begitu saja. Justru menjadi anak-anak yang ganggu orang lain. Anak-anak yang berpendidikan dan pengetahuan agamanya kuat. Kalau dia menjadi seorang dokter yang agamis. Kalau dia menjadi seorang insinyur yang agamis. Kalau jadi presiden, akan menjadi presiden yang agamis, walaupun jalannya sulit. Kalau menjadi presiden yang agamis. Pluralisme ya kita, Mas. Iya kan? semboyannya. Seakan-akan syariat Islam tidak bisa dipraktekkan kepada siapa saja. Padahal kita bisa lihat dalam sejarah Islam. Dari mulai negara Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Islam yang dibangun pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu Ad-Daulah Al Umayyah, kemudian setelah itu Ad-Daulah Al Abbasiyah yang hancur pada tahun 656 Hijriah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Al Mamalik, Daulah Al-Mamalik yang dulunya adalah budak-budak. Karena mereka menguasai, ya kan, tampuh kepemimpinan, khususnya para jenderal di Daulah Abbasiyah. Akhirnya ketika lemah, mereka yang bangkit. Dan di bawah Daulah Mamalik ini, mereka bisa menghancurkan dan memukul mundur kekuatan kafir yang akan menghancurkan umat Islam, menghancurkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu umat Islam menghadapi kekuatan besar Genghis Khan yang cuma punya kekuatan tapi enggak punya ilmu, yang berhasil dipukul mundur oleh panglima besar Islam Saifuddin Qutuz. Yang Saifuddin Qutuz itu adalah orang Mongol juga. Saifuddin Qutuz orang Mongol juga. Tapi dia seorang muslim yang menggerakkan umat Islam untuk berjihad, mempertahankan kekuatan terakhir yang ketika itu berada di Mesir. Semua kekuatan Islam sudah hancur. Yang ketika itu mereka masuk dengan pengkhianatan siapa? Salah seorang menteri yang ternyata dia adalah dari golongan Syiah yang dengan secara sengaja membuka poin-poin kelemahan yang ada di dalam negara Islam. Yang ketika itu kekuatan, ya kan, turun-temurunnya Genghis Khan ini tidak berpikir untuk melakukan penyerangan terhadap Baghdad. Tidak berpikir dalam otaknya untuk mereka melakukan penyerangan. Jangan cari bunuh diri. Tapi orang Syiah ini, ya kan, yang satu ini sengaja menyurati kepada mereka, ya kan, untuk menampakkan aib, ya kan, dan memecah belah kekuatan Islam. Padahal ketika itu Raja Al-Musta'sim Billah sudah memperkuat untuk menjaga kalau ada serangan mendadak dengan pasukan yang kuat dan sangat banyak dipecah belah. Sehingga akhirnya orang Syiah ini pun terbunuh, dipenggal sama, ya kan, sama Mongol. Kalau kamu berkhianat kepada bangsamu sendiri, ya kan, bagaimana kepada kami? Setelah memenggal Raja Musta'sim, dia juga disembelih. Sehingga ketika itu Baghdad satu tahun bau-bau bangkai. Baghdad satu tahun bau bangkai. Dan seluruh umat Islam dibantai habis. Tidak tersisa kecuali apa? Yahud Nasoro. Tapi sebagian kekuatan umat Islam yang masih bertauhid, yang bisa mengembalikan kejayaan mereka. Kemudian kekuatan Ad-Daulah Utsmaniyah yang dihancurkan dengan makarnya siapa? Kemal At-Taturk sebagai utusan Yahudi yang membuat pergerakan pemuda sekuler, pemuda liberal yang sekarang ingin dibangkitkan lagi, ya kan, kepada umat Islam. Mereka mendidik orientalis-orientalis dari bangsa mereka sendiri, tapi tidak berhasil. Justru banyak orientalisnya yang masuk Islam. Karena mereka mempelajari Islam. Nah, sekarang mereka punya proyek baru, bagaimana membuat orientalis-orientalis baru tapi dari tubuh umat Islam. Keluarnya modelnya seperti ini. Makhluk-makhluk asing liberal ini. Gen liberal ini. Spesies baru yang dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam untuk merusak dan menghancurkan kekuatan umat Islam. Karena seperti dikatakan oleh Raja Louis IX ketika melakukan penyerangan terhadap Mesir, mempersiapkan kekuatan besar untuk menyerang Mesir. Karena Mesir ini menjadi tempat satu-satunya kekuatan Islam yang terakhir ketika umat Islam sudah hancur semuanya. Dan dari situ lagi umat Islam melakukan pergerakan. Bagaimana bisa menghancurkan apa ini? Mesir ketika itu. Dan terkenal memang di zaman itu orang-orangnya suka berjihad. Suka gelut atas nama Allah, bukan gelut atas nama maksiat. Dan tidak berhasil. Justru ditawan Louis IX-nya ini. Istrinya datang dari Perancis untuk membebaskan. Dengan tebusan. Apa kata Louis? Tidak bisa selamanya kita menghadapi umat Islam dengan kekuatan. Apa yang harus kita hadapi? Rusak akidahnya. Rusak tauhidnya. Hancurkan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa menang. Makanya kita ingat kembali bagaimana kisahnya Umar bin Khattab ketika di perang Qadisiyah. Ketika mendengar ada sebagian umat Islam yang mengatakan pasukan tidak akan kalah kalau yang memimpin siapa? Khalid bin Walid. Sampai ke telinganya Umar bin Khattab, copot Khalid bin Walid, taruh sebagai tentara biasa. Khalidnya pun sam'an wa ta'atan ya amiral mu'minin. Tujuan saya kesini adalah untuk beribadah kepada Allah, berjihad, menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi dan bukan mencari pangkat. Kemenangan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ini umat Islam ketika itu. Dan Daulah Utsmaniyah kapan hancur? 1924. Antum bayangkan berapa lama umat Islam menguasai dunia? Sekuler, liberal, komunis, udah hancur sekarang. Iya kan? Berapa tahun umurnya merajai dunia? Dan umat Islam berapa kurun tidak ada sebuah ideologi yang bisa bertahan seperti ideologi Islam, karena ini janji Allah, ini agama Allah, ini syariat Allah. Tidak ada yang bisa membumi hanguskan syariat Allah, dan tidak ada yang bisa merusak syariat Allah, dan tidak ada yang bisa membumikan dan menenggelamkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena urusannya dengan siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, saudaraku sekalian, tauhid inilah kita melebar jauh nih. Semangat. Tauhid inilah yang banyak diingkari dan ditentang oleh orang-orang kafir. Dan pertentangan yang terjadi antara setiap rasul dan kaumnya adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Karena notabene mereka udah tahu tauhid apa? Rububiyah. Allah mereka tahu sebagai sang pencipta. Cuma mereka enggak tahu jalan bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Makanya rasul diutus untuk mengarahkan mereka. Untuk menunjuki mereka kepada jalan yang benar. Makanya dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, maaf. Iya. Untuk menunjukkan kepada kita semua sebagai bukti. Halaman 26. Ya, dalam kisah disebutkan dalam oleh Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berkembang dalam halaman 17, antum bisa lihat dakwah Rasulullah mulai berkembang di tengah-tengah umat manusia, kaum kufar Quraisy berusaha menakut-nakuti supaya menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, ya kan, sampai mereka rapat berkumpul, apa julukan yang pas untuk menjauhkan manusia dari Muhammad. Mau dikatakan penyihir, modelnya bukan kayak orang penyihir. Ngomongnya lempet, enggak komat kah? Kamit. Penyihir kan tahu-tahu nyembur. Mau dikatakan apa? Orang gila. Omongannya waras. Enggak ngelantur ke sana ke sini. Apa julukan yang pas untuk menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad. Ini makar orang-orang dari dulu, bukan sekarang aja. Makanya jangan kaget antum, sebentar lagi bakal keluar julukan baru untuk orang-orang yang menegakkan sunnah. Dari dulu macam-macam. Iya kan? Fundamentalis. Apalagi Wahabi. Iya kan? Ekstrim. Karena menegakkan agama Allah dibilang ekstrim. Ada perempuan pakai jilbab yang sempurna, pakaianku kayak kurungan, ninja lah, dan lain sebagainya, kebanjiran, celananya di atas mata kaki, tapi yang pakai you can see, yang pakai setengah paha, lucu, seni, indah. Terus julukan ini tidak akan berhenti. Ada lagi ulama keras, apa itu istilah bahasa kerennya, saya lupa itu. Konservatif. Oh, ini yang ngomong ulama konservatif ini. Iya kan? Istilahnya enggak bisa fleksibel. Pinginnya lempeng-lempeng terus. Seperti saya katakan, bapak saya ini terlalu lempeng hidupnya. Iya kan? Jadi ustadznya terlalu lempeng, makanya jadinya ustadznya melarat terus. Ustadz melarat kenapa? Karena lempeng terus. Ustadz lempeng. Allahu Akbar. Ngelus dada. Harusnya Anda bersyukur menjadi memiliki orang tua yang istiqomah, lurus. Kalau dia memperjualkan, ya kan, cara ngomongnya, model ngomongnya, ya kan, ngetawain manusia, ger. Jamaah pulang, gimana pengajiannya? Lucu. Yang mau daftar antri, pakai uang muka lagi. Kebetulan ada ustadz di bawahnya yang kalah, nggak bisa ngomong pinter kayak ustadz yang satu ini, kalah saing kan. Akhirnya membuat metode baru, apa? Berceramah dalam kubur. Ya kan? Kenapa kalah saing? Saya harus buat sesuatu yang nyeleneh daripada yang lain. Semuanya intinya untuk cari apa? Duh. Pesah, kata orang Madura. Ya kan, betul nggak pengucapannya? Sampai kalau ada teman kita yang dari Madura. Nah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di sini, ya kan, dan didapati bahwasanya pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah, semakin banyak, khususnya dari golongan orang-orang miskin. Bukan ukuran kebenaran dipegang oleh orang kaya, bukan malah justru berkurang. Akhirnya mereka bersepakat untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan dunia. Mereka mengutus siapa? Husain ibn Mundhir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Husain ibn Mundhir ini salah satu pembesar di antara mereka, orang kufar Quraisy ketika itu. Nah, ketika Husain ibn Mundhir telah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah memecah belah jamaah kami." Sama seperti sekarang juga. Kalau orang yang menegakkan kebenaran, ya kan, kamu jangan merusak adat istiadat dan tradisi orang Islam Indonesia. Lo emangnya ada Islam tradisi, Pak? Yang kita tahu Islam itu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Islam tradisi, nggak ada. Yang tradisi itu yang ada gending, baru itu tradisi. Tapi kalau Islam nggak ada Islam tradisi, Islam cuma ada satu. Apa yang diajarkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan dipahamkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, cuma itu Islam yang ada. Engkau telah memecah belah umat, mencerai beraikan persatuan kami. Engkau telah melakukan banyak hal terhadap kami. Wahai Muhammad, jika kamu menginginkan harta, kami bisa mengumpulkan seluruh harta untukmu sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jangan takut. Yang penting diem. Jangan sebarkan apa yang ada pada dirimu. Jika kamu menginginkan wanita, kami pilihkan wanita-wanita tercantik dan kami akan menikahkanmu dengan wanita tersebut. Mau minta berapa? Karena nggak ada batasnya dulu orang kawin di zaman jahiliyah. Mau 20, mau 100 bisa. Kami pilihkan yang tercantik. Jika engkau ingin kekuasaan, ya Muhammad ingin jadi raja, kami akan angkat dan sepakat untuk menjadikanmu sebagai pemimpin abadi. Enggak diganti kecuali setelah mati kayak pemimpin-pemimpin Arab. Depannya demokrasi. Ya kan? Indonesia pun hampir ikut-ikutan, tapi enggak sempurna. Ya kan? Dan terus berbicara dengan bujuk rayunya. Supaya Rasulullah SAW meninggalkan dakwahnya. Rasulullah pun dengan tenang mendengarkan. Terus tidak memotong. Dan ini salah satu adab beliau SAW. Setelah mendengarkan orang ini berbicara dan puas, Rasulullah SAW berkata dengan penuh kesopanan, apakah Anda sudah selesai berbicara, wahai Abu Imran? Ini terjemah bebasnya. Abu Idyam menjawab, ya, saya sudah jelas. Dan saya sudah selesai berbicara. Kalau begitu, dengarkan pertanyaanku, wahai Abu Imran. Terus dijawab oleh Abu Imran, tanyakan sukamu, wahai Muhammad. Rasulullah berkata, wahai Abu Imran, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dijawab, aku menyembah 7 Tuhan. 6 di bumi, 1 di langit. Menunjukkan bahwasanya mereka yakin dengan adanya Allah, tapi mereka enggak tahu cara ibadah yang benar kepada Allah. Makanya diutus Nabi Muhammad. 6 Tuhan di bumi dan 1 di langit. Dilanjutkan oleh Rasulullah pertanyaannya untuk membuka otak orang ini dan memahamkan dan menyadarkannya. Jika bendamu ludes, habis, kepada siapa engkau berdoa? Dijawab oleh Abu Imran, aku berdoa kepada Tuhan yang di atas langit. Nah, jika hujan berhenti, paceklik, kepada siapa engkau berdoa? Aku berdoa juga kepada yang di langit. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika keluargamu kelaparan, kepada siapa engkau berdoa? Aku berdoa kepada yang di langit. Rasulullah bertanya lagi, hanya dia sajakah yang mengabulkan doamu, ataukah semua Tuhan-Tuhanmu itu, yang 6 juga ikut serta? Dijawab oleh Abu Imran, ya cuma yang di atas saja. Karena keyakinan mereka apa? Yang di bawah 6 itu cuma perantara. Koneksi, kayak orang masuk perusahaan, banyak temennya, makanya cepat keterima, karena ada yang ngelobi. Ada yang nusukin, taruh berkasnya di atas. Yang ngabulkan cuma yang di atas. Kemudian Rasulullah berkata lagi, hanya dia yang mengabulkan doamu yang di atas ini, dan hanya dia yang memberikan nikmat kepadamu, tapi engkau menjadikan sesembahan-sesembahan lain sebagai sekutu baginya, ya kan? Ketika kamu bersyukur, rasa syukurnya dipersembahkan lewat patung ini dengan tujuan ruh dari permisalan patung ini yang sebagai orang-orang soleh di zaman dahulu bisa menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah engkau takut mengalahkannya sehingga engkau menjadi rugi? Kata Rasulullah SAW. Husain menjawab, tidak. Mereka tidak akan mampu dan bisa melakukan apapun. Hah? Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Kebiasaan nenek moyang. Kebiasaan tradisi. Kalau saya kiainya ngasih tahu dan ngomongin, saya tahu ini bid'ah. Tapi kalau saya jelaskan kepada mereka, akhirnya saya ditinggal. Dapur saya mati. Allahu Akbar. Kiainya juga tergantung juga dengan perbuatan syirik. Ini udah kebiasaan, sudah mengakar, jadi sulit. Masyarakat maunya seperti ini. Bukankah Rasulullah sebatang kara sendiri di saat diutus di kalangan umatku Quraisy yang semuanya menyelisih peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Husain, Abu Imran, masuk Islamlah. Niscaya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, dengan kalimat-kalimat itu Allah akan memberimu manfaat. Menjadi seorang muslim menjadi manusia yang tidak kekal di dalam api neraka, atau bahkan masuk surga tanpa hisab. Jadi kembali lagi kepada pokok permasalahan kita, ya kan, pertentangan yang terjadi antara setiap rasul dalam kaumnya adalah dalam masalah tauhid uluhiyah, karena notabene mereka sudah kenal dengan tauhid rububiyah. Hal ini terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul kepada umat manusia dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab sucinya yang memerintahkan semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang hak melainkan aku, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sembahlah olehmu aku, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah tauhid uluhiyah. Jadi seluruh syariat Islam ini, dari mulai yang wajib, sunnah, atau sebutannya mustahab atau nama lainnya mandub, makruh, sampai yang haram, semuanya kita praktekkan untuk siapa? Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seluruh gerak-geri kita, sampai perkara yang mubah pun, dan bisa dihitung menjadi suatu ibadah kalau kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan lebih luas lagi ketika kita masuk dalam pembahasan ibadah dan makna ibadah dan pembagiannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, urgensi tauhid, keutamaan tauhid, kemuliaan tauhid bagi pribadi muslim. Kenapa sih kita harus jadi orang yang muwahhid? Kenapa setiap muslim harus jadi manusia yang bertauhid? Dan tauhidnya harus yang pertama kali mencakar dalam hatinya. Sehingga kalau tauhid itu dicabut, berarti hati itu akan rusak. Dan dia tidak wafat kecuali dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sedikit kita, banyak sekali keutamaan tauhid, pentingnya tauhid bagi jiwa muslim dan manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup seperti tadi telah dijelaskan, ya kan, bahwasanya tauhid ini adalah merupakan objek dakwah para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Mereka semuanya adalah menegakkan tauhid. Dan jika kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa akidah seluruh rasul adalah tauhid. Dakwah mereka dimulai dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesakan peribadahan hanya kepada Allah. Dan tauhidnya adalah merupakan perkara terpenting dan yang terbesar yang dibawa oleh para rasul. Muhammad ketika diutus membawa misi apa? Berdakwah dan mengajak manusia untuk mengucapkan, meyakini dengan hati, lisan, dan amal perbuatannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Ibrahim diutus dengan apa? La ilaha illallah. Di zaman itu syahadatnya apa? Ibrahim Rasulullah. Di zaman umatnya Nabi Ibrahim, tapi kalau kita kan zamannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka menjadi penutup, ya kan, tugas kerja nabi-nabi sebelumnya sudah selesai, sudah pensiun. Karena nabi terakhir sudah turun, dan tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke dunia ini kecuali diberitakan tentang adanya nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya Al-Quran, Ini adalah merupakan penasih, penutup, penghapus bagi seluruh hukum yang pernah Allah turunkan sebelumnya. Bagaimana ada manusia bisa mengajak kepada persamaan agama? Bahkan mengajak, ya kan, untuk Al-Quran itu dicetak dalam satu sampul. Perjanjian Lama, Baru, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dengan dalil toleransi. Jangan ngajari umat Islam toleransi. Kamu yang tak ajari toleransi. Atau kalau mau belajar toleransi, ayo merguru sama umat Islam. Ini akidah kita. Nabi Musa ketika diutus, la ilaha illallah, di zaman umatnya, ketika itu manusia bersyahadat dengan apa? Musa Rasulullah. Sama, enggak ada tauhid berbeda. Nabi Isa, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Antum lihat, Nuh, la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah, Musa Rasulullah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. La ilaha illallah, Sulaiman Rasulullah. La ilaha illallah, Daud Rasulullah. Kok kenapa ketika masuk Nabi Isa, beda sendiri? Tuhan Bapa, Ibu, dan Rohku Kudus. Spesial apa ini? Semuanya menyatakan Tuhan satu. Kok kenapa bisa jadi 3-in-1? Iya kan, kayak Indo Cafe atau seperti, ya kan, masuk akal, yang penting ditelan aja udah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seluruh nabi dari pertama sampai terakhir yang membawa misi Islam. Secara umum Islam maknanya tadi seperti saya jelaskan, al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri untuk mengesakan Allah dalam tata cara peribadahan yang disyariatkan oleh Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia melaksanakan syariatnya sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, digariskan oleh Allah. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Nuh, begitu juga Nabi, ya kan, Isa. Kalau syariat berbeda-beda, boleh berbeda. Ada yang masih berjalan syariat itu sampai sekarang, seperti puasa. Orang dari sebelum Nabi Muhammad pun ada syariat puasa, tapi mungkin berbeda prakteknya. Aturan mungkin sebelum Nabi Muhammad, ya kan, di zaman umat sebelum Nabi Muhammad, puasanya wisol 24 jam. Tapi kita di zamannya Nabi Muhammad, ada batasannya, aturannya. Terbit matahari, fajar shodik, sampai terbenam matahari harus makan dan minum. Ah, enggak, saya mau ikut yang model lama aja. Enggak bisa. Anda hidup di zaman syariatnya siapa? Kalau Anda ingin ikuti yang lama, minta ditransfer ke yang lama. Bisa? Enggak bisa. Ya udah, ikuti syariat Nabi Muhammad. Di zaman dahulu Nabi Yakub alaihi salam, ya kan, menikah dengan wanita yang adik, mengumpulkan kakak adik dengan satu suami. Di zaman itu diperbolehkan. Di zamannya Nabi Adam kan menikah kakak adik. Itu zamannya Nabi Adam. Menikah kakak adik boleh, atau seorang suami menikahi kakak adik Fatimah dengan Solehah, kakak adik dinikahi semua oleh satu suami. Zamannya Nabi Yakub boleh, tapi zaman syariatnya Nabi Muhammad enggak boleh. Saya mau ngikutin Nabi Yakub aja enggak boleh. Anda hidup di zaman syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dihapus ketentuan itu. Kita hidup di akhir zaman, di syariatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah merupakan tanda pertama dari tanda-tanda dekatnya hari akhir, munculnya nabi terakhir ini. Kemudian Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa akidah seluruh rasul adalah tauhid, para nabi yang diutus adalah tauhid. Dakwah mereka dimulai dengan tauhidullah, dan tauhid adalah merupakan perkara terpenting dan terbesar yang mereka bawa, seperti Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, mengajak kepada mereka, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, syaitan, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid 13 tahun duduk di Mekah untuk menancapkan tauhid pada diri para sahabatnya supaya betul ketergantungan mereka kepada Allah, ya kan, penuh mumpuni. Demikian pula para rasul, nabi shalawatullahi alaihim ajma'in memulai dakwah mereka untuk umatnya dengan memerintahkan mereka kepada tauhid uluhiyah, peribadahan hanya kepada Allah, seperti diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Syuaib. Antum bisa lihat di dalam banyak ayat, di antaranya secara apa ini beberapa kali disebutkan dengan masing-masing nama nabi sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa prinsip mereka satu dalam tauhid. Dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65, 85 dengan disebutkan nama nabi masing-masing, apa perintah yang diturunkan kepada mereka, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam sabda Nabi, diantaranya contohnya, Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketika diutus ke Yaman, beliau SAW bersabda, antum perhatikan, dan ini membantah prinsip pemersatuan agama yang didengungkan oleh orang-orang liberal, oleh spesies liberal. Ya, kalau disebutkan spesies kan karena sudah teracu nih, isinya virus darahnya, hati-hati. Kayak AIDS, bisa menular ganas. Apa sabda Rasulullah dan nasihat Rasulullah dan peringatan yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabatnya? Rasulullah memberikan gambaran siapa dan bagaimana model kaum yang akan kamu terjun untuk berdakwah di dalamnya. Siapa yang akan kamu hadapi? Apa sabda Rasulullah? Innaka sata'ti kauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasoro. Mereka enggak percaya adanya Allah, enggak percaya adanya Tuhan, enggak percaya tauhid rububiyah, yakin tauhid rububiyah. Tapi permasalahannya seperti Adi bin Hatim itu setelah itu masuk Islam. Salah satu orang kufar yang di blacklist sama Rasulullah karena gencarnya permusuhannya terhadap dakwah Islam dan Rasulullah, melarikan diri ke Syam. Akhirnya masuk Kristen. Datang, ya kan, suatu saat melunak, ya kan, Rasulullah sengaja tujuan untuk mendakwahi orang ini, dia pun menghadap Rasulullah dalam keadaan salib sudah di dadanya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada kami temukan peribadahan kepada selain Allah di dalam agama Kristen ini. Kata Rasulullah, kalau pasturnya menghalalkan sesuatu, rohibnya, bukankah kamu ikut menghalalkan? Gak bisa ngomong. Iya. Kalau mengharamkan sesuatu yang dulunya halal menjadi haram, atau yang dulunya haram menjadi halal, dan kalian ikuti? Iya. Ini baru satu poin. Itulah peribadahan kepada selain Allah. Karena hak penghalalan dan pengharaman milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ente mau minta pengampunan, gampang, tinggal lari ke kotak ratapan, masuk. Ya kan? Wahai Bapak, wahai Romo, begini saya ini. Oh ya udah, pengaduan namanya kan? Habis itu kasih surat. Ya kan? Mungkin ada stempelnya sekalian. Ah, udah diampuni. Wah, sudah dapat pengampunan nih saya. Suratnya ada. Fotokopi, legalisir. Enak benar. Megang pengampunan manusia. Itulah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, belum yang lain. Ya'kuluna amwalan nas bil batil, memakan harta manusia dengan kebatilan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terbelalak di situ Adi bin Hatim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya Mu'adz bin Jabal di sini, innaka satati qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi model kaum yang akan kau dakwai adalah ahlul kitab. Yang tahu kalau Allah itu ada sebagai sang pencipta, tapi salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ji'tahum, jika kamu mendatangi mereka, fad'uhum, dakwahi mereka, ajak mereka untuk apa? Ila an yashhadu an la ilaha illallah, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW, mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, mengakui dan membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah SAW, masuk akal maupun enggak masuk akal, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa dikasih julukan As-Siddiq? Ketika kejadian Isra dan Mi'raj, antum lihat bagaimana keadaan umat ketika itu dan kecanggihan umat ketika itu. Paling cepat orang naik kuda sama onta. Dapat berita Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kan? Bukan sehari semalam lagi. Ya kan? Plus ditambah lagi berita apa? Naik ke langit, dimi'rajkan. Dalam waktu yang singkat seperti itu, enggak masuk otak. Di zaman itu, sekarang aja untuk melihat yang kita sudah dengan canggihnya, orang bisa sampai ke bulan. Enggak bisa ke planet lain, dikirim alatnya. Kecepatan sudah bisa mencapai melebihi kecepatan suara. Kita aja masih, ya kan, melihatnya sebagai sebuah mukjizat, dan terus akan melihatnya sebagai sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat goncang ketika itu, orang musyrik sudah jelas, umat Islamnya pun di Mekah ketika itu sempat goncang. Benar berita kayak gitu. Ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Datangnya dari mana? Allah dan Rasulnya. Yang lebih mustahil dari itu saya percaya. Yang lebih mustahil dari itu saya dari mana? Allah dan Rasulnya. Selesai. As-Siddiq. Ya kan? Hatinya hijau, depannya juga hijau. Betul-betul kemurnian akidahnya, tauhidnya, tawakalnya. Bukan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul saja, membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah walaupun enggak masuk akal, mendahulukan kitab dan sunnah dari akalnya. Bukan kitab dan sunnah, ya kan, di manage atau di otak-atik sesuai dengan otaknya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini kebenaran syahadat Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis, ajaklah mereka, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, ajak untuk beribadah kepada Allah semata dengan aturan Allah, tata cara yang diwahyukan oleh Allah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis, an yuwahhidullah ta'ala, untuk mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, mengesakan segala peribadahan hanya kepada Allah. Fa inhum ata'u kalidzal ata'u laka bidzalik, kalau mereka mau menerima yang demikian, ya kan? Dan disebutkan dalam riwayat lain, fa idza arafullah, kalau mereka sudah kenal sama Allah. Kenapa? Karena tauhidnya sudah mencakar kuat. agamanya, yang lainnya diterima dengan mudah. Karena tauhid sudah kuat. Makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, perintahnya sekali, nggak perlu jerit-jerit kayak kita di zaman sekarang ini, sampai harus dipasang di masjid, ditempelkan, ya kan, gambar HP palang. Nggak cukup ditulis, matikan HP. Nggak cukup, imamnya ketika mau sholat sekarang udah ada tambahannya, nggak sawusuhu fakum lagi, ingat HP-nya di silent atau dimatikan. Saking tebalnya ini telinga, diomongin nggak mempan. Di tengah-tengah sholat kita lagi sedang khusyuk enak, ya kan, deng bunyi ringtone, tang-tang, ting-ting, tang-tang, tung-tung, dangdut, lagu India, iya kan, ancur lebur, keluar lagu rock. Ringtone-nya kelebihan. Ada lagi yang ingin, Masya Allah, islami, tapi nggak tahu cara islami. Dipasang ringtone-nya, adzan misalnya. Dipasang ringtone-nya, ngaji. Lah HP ini kan di kantong kita, Pak. Pas ringtone-nya bumi, imam masih berbicara, ini ngaji. Imamnya berantakan bacaannya. Ganggu juga akhirnya. Belum lagi, masih di kamar mandi, buang air kecil mau besar, bunyi ringtone, apa? Adzan. Sama bacaan Al-Quran. Dan mana adab kita? Al-Quran cuma dijadikan ringtone. Cari sesuatu yang ringan, ya kan? Suara yang cukup hanya untuk mengingatkan. Suara itu kan cuma untuk mengingatkan. Fungsinya apa? Untuk kita mendengar. Kalau kamu mau dengarkan sesuatu, dengarkan di kamar situ sampai bonyok. Silahkan sana. Ini ibadah. Di zaman Rasulullah, perintah sekali. Langsung sahabatnya berlomba-lomba. Kenapa? Tauhidnya kuat. Turun perintah jilbab. Tidak terlihat ketika itu di Madinah, kecuali diceritakan dalam hadis seperti burung gagak perempuan-perempuan itu. Tertutup pakaiannya, rapat menutup aurat. Yang enggak punya jilbab, dipinjemi kain oleh saudaranya langsung. Enggak ada, sudah kehabisan. Tinggal apa? Korden. Lebih baik diambil kordennya, dipakai buat. Nah coba sekarang perempuan, zaman kita suruh pada pakai jilbab, ya kan? Nantilah kalau habis nikah aja. Keluar, nanti masih belum bersih hatinya. Ya tuntutan pekerjaan sih ya. Lagi. Terus alasnya macam-macam, plus lagi ditambah ustadznya fatwanya apa? Syekhnya, profesornya lagi, fatwanya apa? Jilbab enggak wajib, siapa yang ngomong wajib? Cuma bagus. Hebat, ada hukum baru selain wajib, sunnah, mandub. Ya kan, di dalam Islam sekarang keluar baru lagi hukum nih, apa namanya? Hukum bagus. Untuk jilbab bagus, iya kan? Dalilnya apa? Istri saya enggak pakai jilbab. Iya kan? Itu dalilnya. Mana lagi dalilnya? Oh, ada. Itu buktinya. Iya kan? Anak saya yang pertama dan yang kedua, atau istri saya dan anak yang pertama pakai jilbab. Bukan dengan paksaan. Dengan kesadaran hati mereka masing-masing. Antum melihat bagaimana iblis meramu dan meracik dengan begitu indahnya untuk dipropagandakan kepada umat manusia. Nah, orang yang hawa nafsunya lebih condong kepada itu, ah, kesempatan ada yang fatwa, biarin dia yang fatwa, dia yang dosa, dia nanti yang ditetel-tetel sama Allah di akhirat. Iya kan? Nah, terus itu enggak ikut juga. Wong situ ikut meratakan fatwanya kok. Dalilnya apa? Oh, itu anaknya profesor di televisi enggak pakai jilbab. Yang penting pakaian yang pantas untuk dipakai. Perlombaan renang pantasnya pakai klut, iya kan? Ya kan ada yang pakai panjang. Enggak ada pantasnya pakai itu. Di pantai-pantai di barat, di Eropa, ya kan, pakaian yang pantas dipakai di pantai menurut mereka apa? Bikini, sarung yang setengah itu, ya kan, nggak komplit sarungnya, atau pakai segitiga dan kacamata indah, hebat. Itu yang pantas menurut mereka. Bubar agama ini, Pak. Ada Islam mengeluarkan fatwa baru hukum pantas, yang penting pantas, sehingga menyesatkan seluruh wanita muslimah. Kalaupun hanya sekedar sunnah, harusnya seorang guru, seorang ustadz yang pertama kali mempraktekan. Karena kalau ustadznya ngerokok satu hari satu puntung, muridnya apa? Satu apa namanya? Satu pak. Ustadznya satu pak ngerokoknya dalam satu hari, muridnya satu bos. Iya kan? Gurunya ngajar ngaji di depan sambil ngerokok. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi, sambil ceramah agama ngerokok. Iya kan? Muridnya maksiat. Guru kencing duduk, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid kencing lari maraton. Nanti akhirnya apa? Gurunya yang dikencingin. Harusnya memberikan contoh. Kalau makruh, perkara yang makruh ya, apa pengertiannya? Dilakukan gak apa-apa. Ini kan makruh, dilakukan gak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Oke, makruh. Tos. Ya kan, situ pingin makruh, ambil tuh makruh. Dilakukan enggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Situ siapa? Kiai. Ya kan, langitan, ada langitannya. Fulan bin Fulan. Enggak perlu disebutkan namanya. Kiai langitan lagi. Nanti ada keluar lagi bumian. Situ kiai. Situ yang paling berhak untuk memberikan contoh pertama kali. Walaupun itu perkara yang makruh, karena porsi makruh itu lebih utama ditinggalkan. Keutamaannya lebih utama ditinggalkan, karena sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, sabiqum bil khairat dalam ayat, maksudnya apa? Orang yang bisa melaksanakan kewajiban ditambah yang wajib dengan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang haram ditambah dengan menjauhi yang makruh. Ini baru sabiqum bil khairat. Nah, situ yang bawa misi para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya Anda bisa mempraktekkan agama ini dan mengajarkan tuntunan agama ini dengan secara murni seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebar panjang ini. Kemudian kalau mereka sudah kenal dengan tauhid, fa'akhbirhum, beritahu mereka, annallaha qad farada alaihim khams salawat fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam pagi dan petang. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka mau menerima dan mengikuti ini, nah, secara bertahap. Fa'akhbirhum annallaha qad farada alaihim, sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekatan, sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari kalangan orang kaya di antara mereka dan disumbangkan, diberikan kepada orang miskin, dikucurkan kepada orang miskin. Disebutnya di sini kalimat sedekah, karena zakat adalah sedekah, tapi maksudnya adalah zakat di sini. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mengikuti yang demikian, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati, jauhilah olehmu harta-harta mereka yang terbaik. Jangan sembarangan ngambil harta manusia. Kesempatan, ya kan, Anda ustadz dihormatin, terus mau sendiri, ya kan, jaga, mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang bukan menjadi milik Anda. Anda sabar menjadi manusia yang fakir, tetapi berada dalam kehalalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mulia. Kemudian wattaqi da'watal madzlum. Hati-hati doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya orang dizalimi ini, iya kan, tidak ada penghalang lain antara Allah dengan doa tersebut. Orang kafir pun kalau dizalimi, doanya bisa dikabulkan. Karena Allah tidak pernah mendzalimi. Mustahil Allah mendzalimi, dan Allah tidak ingin hamba-hambanya menjadi manusia yang zalim. Dan doanya bisa dikabulkan. Hati-hati doa yang dizalimi. Maka saudaraku sekalian, hubungan akidah tauhid terhadap seluruh syariat para nabi hubungan akidah tauhid terhadap seluruh syariat para nabi shalawatullahi alaihim wa alaihim ajma'in, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bagikan fondasi sebuah bangunan dan bagikan ruh bagi badan manusia. Karena jasad ini tidak akan bisa berdiri dengan tegak kecuali dengan adanya ruh. Belum lihat selebritis kan di Amerika pergi ke tempat membuat patung sehingga bisa membuat patung yang mirip dengan dirinya, atau mungkin bisa menemukan, ya kan, zat yang bisa dibuat patung itu mirip sampai kayak kulit, ya kan, plak, sandal kanan sandal kiri, tapi bisa memberikan roh kehidupan, karena roh itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku sekalian, diantaranya adalah Allah dengan bertauhid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa para hamba. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak mempersekutukan aku dengan sedikit apapun, tidak melakukan perbuatan syirik apapun, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ini untuk kita optimis. Tapi bukan ngandelin ya, Allah kan ghafurur rahim. Tapi ada usaha dari kita untuk selalu menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaannya, Allah Ta'ala menghilangkan kesulitan dan kesedihan di dunia dan di akhirat bagi orang yang bertauhid. Ya, tadi hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ini janji bagi orang-orang yang bertauhid untuk menghilangkan kesulitan dan kesedihan baik di dunia dan di akhirat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sempurna kecuali dengan dia mentauhidkan Allah. Enggak mungkin orang bertakwa pergi ke dukun. Enggak mungkin orang bertakwa katanya pergi bawa kembang setaman ke kuburan untuk cari berkah, atau pergi ke pepunden-pepunden, atau ke tempat-tempat keramat, atau tempat-tempat pesugihan. Enggak mungkin. Orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertauhid dan bertakwa akan diberikan jalan keluar dari berbagai problem dalam hidupnya. Walaupun ingat, jangan kita mengukur keberhasilan itu dengan dunia ya. Sekali lagi, karena Allah yang mengatur di dunia ini. Ada orang yang lulus, ada orang yang gagal. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang berpangkat, ada orang yang sudah berusaha untuk mencari pangkat tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya beli rumah gila untuk persiapan, karena sudah kebanyakan mengeluarkan duit untuk nyogok. Nggak berhasil, jadi orang pangkat nggak bisa membalikan modal. Akhirnya kemana? Nyewa rumah sakit gila. Jangan diukur keberhasilan dengan dunia. Ada orang menuntut ilmu sampai ke luar negeri, gagal, stres, Allah nggak sayang sama saya, Allah untuk apa saya sholat, untuk apa? Loh, salahkan diri kamu. Gak ada orang berdoa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa itu kemungkinannya cuma 3 dan semuanya baik. Karena doa adalah ibadah. Dan Allah menyukai manusia yang berdoa kepadanya. Tanda maksudnya dia kenal sama Allah dan selalu kembali kepada Allah. Orang yang berdoa, ya imah dikabulkan doanya dan dia merasakan kenikmatannya di dunia, atau Allah jadikan doanya sebagai tabungan di akhirat. Mungkin dia gagal dalam meraih dunia, doanya tidak dikabulkan, tapi Allah persiapkan di akhirat. Atau Allah jauhkan bala, kesedihan, kejelekan dengan doanya tersebut. Ada yang merugi? Tidak ada sama sekali. Jadi jangan mengukur keberhasilan itu dengan dunia. Saya punya teman-teman, ketika sekolah bareng dengan kita di kelas di SMP, kata orang daerah saya, bodoh lidok, tahu, udah bodoh plus lagi plongo-plongo di kelas, rankingnya paling bawah, bareng kita kelas. Gini ha, sekolah males, ada apa semua ya kan. Ketika kita pulang dari Saudi tahun pertama, was Innova, belakangnya tulisannya V. Berapa tuh harganya ketika itu? 215 juta. Kadang kita berpikir, ini anak ya Allah, sekolah aja goblok. Iya kan? Dan banyak teman-temannya yang mungkin megang jabatan yang lebih tinggi, tapi kayanya kalah kaya sama dia. Subhanallah. Pulangan berikutnya, iya kan? Lain lagi, si Ervi. Masya Allah, tabarakallah. Istrinya sana satu, mewakili dagangnya. Situ satu, iya kan? Di kota asalnya satu. Masya Allah, iya kan? Yang pangkat bahkan punya kedudukan, iya kan? Gak berani melangkah, ya maaf ini ibu-ibu, nanti bapaknya jangan dilarang untuk ngaji lagi akhirnya. Ini hanya sebuah cerita ya kan, untuk membuktikan, maksudnya nggak bisa diukur. Allah bukakan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini ketentuan dari Allah, dan Allah yang memegang kuncinya. Kita mau lari maraton sampai ke pelosok, ada apa semua, itu rezekinya itu. Atau mungkin pernah lihat di berita, seorang penjual bakso yang anaknya ternyata sudah di Amerika dan sedang mengambil S3, seorang dokter. Orang berpikir, anak jualan bakso, gimana bayar sekolahnya? Tapi Allah bukakan jalan. Kalau mau dipikir dengan otak, uang yang buat nabung nggak cukup buat bayarin sekolah. SD aja nggak cukup. Tapi apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika dilihat di televisi ibunya adalah manusia yang berjilbab. Bapaknya orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya enggak pernah ditinggal, ketergantungannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit menjadi berkah. Ada bapaknya, ya kan? Seorang guru yang sampai sekarang masih ngontel kalau masih hidup. Masih naik sepeda. Orang kita nyebut sepeda onta kan? Masih pakai sepeda. Sampai sekarang anaknya jadi semua, bukan orang yang kaya-kaya sekali, enggak. Tapi orang yang punya penghasilan, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, memuliakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Karena orang tuanya ngasih makannya dari jalan yang halal. Terserah saya mau ngontel, teman saya mau pakai sepeda motor, mau pakai RX King, mau pakai RGR, mau pakai apa, terserah. Saya mau cari yang halal, bukan yang haram. Allah muliakan orang tersebut. Dibelikan mobil baru gak mau, dibelikan apa sepeda motor baru gak mau, biarin bapak pakai ondel sepeda ini. Kalau pakai motor nanti malah bapak sakit. Biarin pakai ini aja. Dari dulu juga sudah kebiasaan kayak gini udah tanggung. Ya kan? Allah muliakan. Karena tadi itu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala maaf ini batuk. Allah akan menjadikan dan menghiasi di dalam hati orang yang bertauhid rasa cinta kepada iman, serta menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubihim wa fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah dan sebagai hiasan di dalam hati. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan serta Allah menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur ar-rasyidun, ya kan, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk dapat kita mencapai ridha Allah. Tanpa tauhid kita enggak mungkin bisa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsihi. Orang yang paling akan berbahagia dengan syafaatku, pertolonganku dan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan secara ikhlas dari hati dan jiwanya. Kemudian berikutnya, Allah Ta'ala menjamin akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga. Ini jaminan yang pasti. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia mengetahui, berilmu bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan, Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan yang terlontar dari lisannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika nafas akan keluar dari tubuhnya, karena ini tergantung dari masa kehidupannya, apakah kenal dengan Allah atau tidak. Man mata, ya kan, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga, dibawa oleh sahabat Utsman radhiyallahu an, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun, maka dia akan masuk surga. Kemudian di antara keutamaannya adalah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sekarang lihat umat Islam. Bagaimana kemenangan mau datang? Nerapkan syariat Islam aja diperangi. Justru umat Islam, di kantong mayoritas umat Islam, diinjak-injak, dibodohi, dipelintir beritanya di kantong umat Islam. Oleh siapa? Umat Islam. Suruh kemenangan Allah datang. Seperti itu. Tapi ingat kepada orang-orang seperti itu, agama Allah tetap akan berdiri tegak di muka bumi ini sampai Allah menginginkan untuk habisnya, hancurnya agama ini dengan datangnya hari kiamat. Tapi tidak akan ada yang bisa. Ada yang bisa ngotak-ngotik Al-Quran? Kemarin ditemukan ada Quran baru sedikit dirubah di Jerman sekitar 2 bulan yang lalu beritanya. Baru keluar, udah ketahuan. Baru keluar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dan aku yang turunkan Al-Qur'an ini, peringatan ini, dan aku yang akan Makanya mereka mentok untuk merubah lafadznya, mereka berusaha untuk merubah maknanya. Merubah penafsirannya dengan penafsiran yang nyeleneh dan lain sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala di antara keutamaannya memberikan kehidupan yang baik bagi orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita perempuan. Ada bedanya laki-laki dan perempuan di sini? Enggak ada bedanya. Semua sama. Umat Islamnya yang bodoh, ya kan, ikut-ikutan, ya kan, berkampanye emansi sapi, ya kan. Kalau laki bisa binaraga, kenapa perempuan enggak bisa binaraga? Kalau laki-laki jadi montir, ya kan? Enggak montir mobil aja, montir alat-alat berat, traktor. Kenapa perempuan enggak bisa? Jadi udah enggak ada bedanya megang laki-laki sama perempuan. Ya kan, karena sama-sama bendolnya. Eman si sapi. Karena kebodohan dia terhadap agamanya. Man amila shaliha. Barang siapa beramal soleh, min dzakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan sebagai orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kebaikan yang mulia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang ke-8 atau yang ke-9, tauhid akan mencegah seorang muslim kekal di dalam api neraka. Seorang muslim enggak mungkin akan kekal di dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan di situ oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, ya kan, setelah penghuni surga seluruhnya masuk surga, yang dihisab, yang masuk tanpa hisab sudah masuk ke surga semuanya, dan orang yang berhak masuk neraka baik yang kekal maupun yang sementara sudah masuk di neraka semua. Thumma yaqulullah ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithgala habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari api neraka siapa saja yang di dalam hatinya masih ada seberat biji sawi dari keimanan. Artinya dia seorang muslim, cuma masuk surganya harus lewat neraka dulu, dicuci dulu, dibersihkan karatnya, ya kan, kehitamannya. Tapi dia akan menjadi penghuni surga. Keluarkan yang masih punya iman seberat biji sawi, keluarkan, kan? Fayukhrajuna minha, kemudian dikeluarkan dari neraka, qadis waddu, dalam keadaan sudah hitam kelam, ya kan, kayak khasyab mahruk, apa, kayu yang terbakar udah hitam kelam. Fayulqauna fi nahril hayah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang dinamakan sebagai sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutul habba fi janibis sail. Maka ketika itu, ya kan, setelah dimasukkan ke sungai kehidupan ini, tubuh mereka itu tumbuh berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tumbuh kembali. Kemudian alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah, ya kan, tidak langkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat, kemudian berkembang. Dibersihkan lagi, kemudian ditempatkan di surga. Ini keutamaan manusia yang bertauhid. Kemudian yang ke-10, tauhid adalah merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal manusia, ya kan? Sempurna dan tidaknya amal seorang itu tergantung pada tauhidnya. Orang yang beramal tetapi tauhidnya tidak sempurna, misalnya, kan? Karena dicampuri riya, tidak ikhlas, sum'ah, ya kan? Karena mengharap apa? Popularitas, berbuat syirik. Niscaya amalnya itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan bukan mendatangkan kebahagiaan, tapi malah justru akan mendatangkan kerusakan. Seluruh amalnya, ya kan, akan hancur karena perbuatan tadi. Karena ibadah itu harus dilaksanakan dengan secara ikhlas karena Allah. Baik itu merupakan sholat, doa, puasa, dan lain sebagainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ahsanu amala, lebih baik amalnya di sini maksudnya apa? Ditunaikan dengan secara ikhlas dan mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah, seperti pernah kita jelaskan dalam pertemuan pertama dalam pembahasan ikhlas. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Adapun manusia yang tidak mentauhidkan Allah, ya kan, tidak memiliki tauhid, ya kan, dengan secara sempurna, maka dia akan selalu was-was, tidak tenang, berada selalu dalam ketakutan dan tidak tenang sama sekali hatinya, takut kepada hari sial, jangan keluar, ya kan, hari ini mau ke bank, hari apa ini, Selasa atau Rebo, ya kan, biasanya jangan ke bank hari Selasa atau Rebo, ya kan, hari sial, jangan pergi bepergian hari Kamis, ya kan, hari enggak baik, mau kawin, manggil dulu orang pinter, cari Pak, tolong dihitung hari baiknya mana, ya kan, cutinya dari Saudi cuma 1 bulan 40 hari, diundur pernikahannya jadi satu minggu bahkan 4 hari sebelum terbang. Ya Allah, kenapa di sini dari tanggal 1 sampai ini nggak ada hari baik? Hari baiknya cuma ini. Tolonglah Pak, carikan lagi hari baik lah. Mau cuma 1 bulan toh ini cutinya, ya kan? Pengantin baru masa 1 bulan. Ya udah nih, tambahan. Ya coba masih ada kemungkinan nanti hari baiknya. Ayo cari lagi terus. Mau buat rumah harus pakai ilmu apa itu? Yang dari Cina itu. Feng Shui. Ada apa semua? Jangan beli rumah yang apa? Membesar ke dalam. Mengerucut ke dalam. Rezekinya seret. Ya kan, kalau mengerucut ke dalam kayak gini. Ya kan? Menjadikan itu sebagai sebab. Pada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang membesar ke dalam, mengerucut ke depan enggak apa-apa. Itu rezekinya lu luas, ngadepnya harus ke sini, dapurnya harus ke sana, ke sini, iya kan? Dibuat sulit hidup. Ini mendatangkan ini dan itu dan lain sebagainya. Mobil, iya kan? Hampir mau transaksi, ada calo. Itu pernah nabrak orang itu. Wah, enggak jadi. Nah, biasanya udah pernah nabrak lagi nanti mintanya nyawa. Jadi terkenal itu, mobilnya tabrakannya di Jakarta. Sampai ke Bali, ke Lombok, orang bisa dengar calo. Ini mobil nomor segini pernah tabrakan. Rumah pernah terjadi pembunuhan, enggak laku akhirnya. Kenapa? Singit. Hati-hati. Bisa terjadi lagi pembunuhan. Alhamdulillah. Perempuan, jangan makan pisang hijau. Kenapa? Jodohnya gak datang. Kita dulu mau motong kuku malam-malam takut. Kenapa? Umurnya pendek nanti. Iya kan? Banyak, karena kita tumbuh dari kecil dengan apa? Pendidikan klinik. Gitu. Kunang-kunang waktu masih kecil kita taunya apa? Kukunya mayit yang terbang. Padahal binatang diciptakan sama Allah. Kepercayaan yang lainnya semat dan macam-macam. Ini Islam ingin menghapus semua itu, khurafat. Segala sesuatu yang bisa menjadikan manusia tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kita berkumpul dalam tempat ini untuk kita belajar tauhid, memurnikan akidah kita, memurnikan agama kita, membersihkan dan mensucikan supaya kita ini menjadi manusia yang ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu takut. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini, aduh, bermasalah sekali. Ada warung makan di sini buka. Orang baru buka warung makan lagi di sebelahnya. Atau agak berjauhan di seberang jalan. Iya kan? Marah. Ngamuk. Motong rezeki. Loh, saya dirikan rumah makan di tanah saya sendiri, kok motong rezeki? Mulai beraksi. Ah, ini. Ya kan? Akhirnya kiriman apa? Makhluk halus. Ya kan? Mau buka toko, ada apa semua? Wah, cari syarat dulu, muter-muter. Yang lari ke Banten, katanya paling top, ya kan? Yang lari kemana? Banyuwangi. Yang lari kemana? Ke Kalimantan, ya kan? Di mana tempatnya? Dayak. Yang katanya bisa nyulap, ya kan? Si Agusnya pun bisa hilang. Saking topnya. Terus rebutan penumpang, berkelahi, ya kan, sampai apa nih, saling memberikan apa nih, bongge mentah nyebutnya. Kalau tangan kosong kan bongge mentah, kalau pakai pisau baru bongge mateng. Kenapa? Karena ya kan nusuk. Saling berikan bongge mentah. Kenapa kamu mengambil penumpang saya? Ini lain sebagainya, karena tidak adanya tauhid di dalam dada. Kalau orang yang kenal dengan tauhid, itu rezekinya akan datang kepadanya. Kalau rezeki saya akan datang kepada saya. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa untuk menjaga kita, keturunan kita, keluarga kita menjadi manusia-manusia yang bertauhid. Ya kan? Dan selalu berdoa untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.